Majlis satu kaum, sekelompok orang berkumpul, berkerumun, biasanya membicarakan sesuatu, kan tidak mungkin mereka berkumpul kemudian diam saja, ya kan? Membicarakan sesuatu. Nah, di dalam pembicaraan itu la yadhkurunallaha ta'ala fi, tidak berzikir sama sekali. Tidak menyebut tentang Allah sama sekali. Tidak menyebut tentang wajibnya solat. Tidak menyebut-nyebut tentang keutamaan sedekah. Tidak ada pembicaraan tentang agama. Tidak berzikir sama sekali. Illa qamu an mithli jifatihima. Maka ketika mereka berdiri meninggalkan majlis itu, mereka seperti orang yang mengerumuni bangkai himar, bangkai keledai, ya, seperti macan atau serigala yang biasanya mengerumuni bangkai keledai. Itu permisalan dari Nabi terhadap orang-orang yang berkumpul, berbicara, ngobrol, dan tidak ada zikrullah sama sekali. Wa kana lahum hasarah, dan mereka pasti akan menyesal. Ini menjadi penyesalan. Oleh karena itu, jika kita berdiri dari majlis, ketika majlis itu penuh dengan pembicaraan-pembicaraan dunia, kosong dari pembicaraan agama, maka disunahkan membaca kifaratul majlis. Ya, nah, dari sini kita tahu bahwa kifaratul majlis bukan hanya untuk menutup majlis yang di dalamnya berbicara tentang agama, berbicara tentang Allah, berbicara tentang akhirat. Justru ketika majlis itu penuh dengan pembicaraan tentang dunia, tidak ada zikrullah, tidak ada pembicaraan tentang agama, tentang akhirat, justru ini yang lebih perlu membaca doa kifaratul majlis ketika bubar, ketika berdiri meninggalkan majlis itu. Ya. Rawahu Abu Dawud bi isnadi sahih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sahih, kata beliau. Kata Imam Nawawi. Adapun Syekh Salim membawakan marji' lain, yaitu selain Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad Ibnu Sunni dan Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dan memiliki syarat Muslim, syarat yang ketiga, ya. Syarat Bukhari Muslim, syarat Bukhari saja, dan syarat Muslim saja. Dan ucapan Imam Hakim ini disetujui oleh Al-Hafidz Az-Zahabi. Dan sesalim mengatakan wahuwa kama qala. Begitulah seperti yang diucapkan oleh mereka berdua. Artinya beliau setuju dengan ucapan Imam Hakim dan Imam Al-Zahabi. Fikul hadis. Bidzikrillahi tatibul majalis wa tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka majlis itu menjadi baik dan hati itu menjadi tenteram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenteram. Dan zikir secara umum, bukan hanya membaca subhanallah, bukan hanya membaca alhamdulillah, bukan hanya membaca Allahu Akbar, tetapi lebih dari itu, meyakini ayat-ayat Allah, meyakini sabda-sabda Nabi, ini bagian dari zikir. Bahkan lebih besar keyakinan, amalul qulub, amal yang ada di hati lebih besar, ya. Ketika seorang anak yang sebentar lagi mau menghadapi ujian, ya, tiba-tiba ayahnya meninggal. Tiba-tiba ayahnya meninggal. Dia bingung, ya, karena ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarga, tidak ada yang lain. Kemudian dia ingat ayat Allah. Ketika dia bingung bagaimana bayar kuliah, bagaimana ini itu, nah, kemudian dia berzikir, dia ingat ayat Allah, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun dabbah, satupun binatang melata di muka bumi ini yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Maka teman, ya, berarti bukan sekedar wirid kalimat-kalimat tertentu, tapi meyakini ayat, meyakini wahyu akan membawa kepada ketenangan. Ya, dia baca sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kataballahu maqadir al-khalaiq, Allah telah menulis seluruh takdir ketentuan makhluk termasuk dirinya. Sudah ditulis. Dia akan menghadapi ujian, lulus atau tidak, sukses atau tidak, habis itu dia kerja di mana dan seterusnya, sudah ditulis. Dan tidak dipengaruhi oleh ayahnya meninggal, tidak ada yang membantunya, tulisan itu berdiri sendiri. Akhirnya mendatangkan ketenangan. Kullu waktin, yang kedua atau yang terakhir, kullu waqtin la yusghalu bi ta'atin 'aqibatuhu al-hasratu wan-nadamatu yawm al-qiyamah. Setiap waktu yang tidak diisi dengan ketaatan, setiap waktu yang tidak diisi dengan ketaatan, diisi dengan hal-hal yang sia-sia, walaupun tidak haram, maka akan menjadi kerugian dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Maka salah satu nama hari kiamat adalah yaumun nadama, yaumul hasara, hari kerugian, hari penyesalan. Karena semua orang menyesal. Ya. Sebelum hari itu datang, maka kita taati sabda-sabda Nabi agar kita tidak terlalu menyesal nanti di yaumun nadama. Kita lanjutkan 836. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba jalasa qaumun majlisan. Tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis, lam yadhkurullaha ta'ala fi, lalu mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu. Wa lam yusallu ala nabiyyihim fi, dan tidak membaca selawat. Maka salah satu kewajiban kita di dalam majlis selain memuji-muji Allah, zikrullah, dan juga membaca selawat. Illa kana alaihim tira, maka ada tirah bagi mereka, atas mereka kekurangan, penyesalan, kerugian. Fa in syaa'a 'adzabahum, kalau Allah mau, Allah azab mereka. Berarti dosa. Majlis yang di dalamnya tidak menyebut zikrullah, tidak ada pujian terhadap Allah, tidak ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa. Mana yang menunjukkan dosa? Mana syahidnya? Fa in syaa'a 'adzabahum, kalau Allah mau, Allah akan azab mereka, Allah akan siksa mereka. Tidak mungkin ada siksaan tanpa dosa. Ya. Apakah kita akan disiksa oleh Allah gara-gara kita makan, gara-gara kita minum, gara-gara kita tidur, gara-gara kita istirahat? Tidak. Kita akan disiksa oleh Allah gara-gara kita berzina, kita minum khamr, kita berjudi, kita meninggalkan sholat, dosa. Nah, di sini Allah mengancam akan mengadab. Berarti dosa. Ya, tapi wa in syaa ghafar lahum. Tapi jika Allah menghendaki, Allah ampuni mereka. Berarti dosa kan diampuni. Diampuni kan berarti dosa. Ya. Nah, ini kaidah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang terjerumus ke dalam dosa, walaupun dosa yang sangat besar sekali, minum khamr misalnya, berjudi misalnya, maka dia berada dalam istilah apa? Tahta al-masyi'ah, tahta masyi'atillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Maksudnya insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara. Kalau Allah mau, Allah siksa dia. Tapi kalau Allah mau juga, Allah ampuni. Artinya ada dua kemungkinan. Bisa disiksa, bisa diampuni. Jadi faidah yang sangat besar yang menghancurkan faidah orang-orang khawarij. Adapun orang-orang khawarij mengatakan barang siapa yang berbuat dosa pasti masuk neraka, bahkan kekal. Maka orang yang berzina kafir, orang yang minum khamar kafir, orang yang berbohong kafir, orang yang tidak pakai jilbab kafir. Inilah kaidah sesat orang-orang khawarij. Hadis ini hasan menurut Imam An-Nawawi dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Adapun sesalim membawakan marji' lain, yaitu Ahmad dan Hakim. Ya. Dan beliau mengatakan hadis ini sah. Fikul hadis wujubu dzikrillahi wassalati ala rasulih sallallahu alaihi wasallam lianna man tarakaha kanat alaihi tabi'ah. Wajibnya berzikir kepada Allah, wajibnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagi orang yang meninggalkannya ada ancaman. Tidak mungkin tidak dosa kalau ada ancaman. Ya, ada ancaman berarti dosa. Yang kedua, kullu man jalasa majlisan wa qafala an dzikrillah istahaqqa al'adzabu min Allah. Setiap orang yang duduk dalam satu majlis lalu dia lalai dari zikrullah, maka berhak bagi dia azab Allah. Pantas bagi dia azab Allah. Duduk dalam satu majlis tanpa berzikir sama sekali, tanpa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa وذلك أن من نسي ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كانوا في وقوفهم عند حدود الله أنسى فيقعون في الحرام وما يسخط الله ويؤذبون بسبب ما ارتكبوا. Orang yang ketika duduk tidak ingat Allah, tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa bagaimana ketika mereka berdiri. Ya. Dalam duduk kan mestinya ingat. Dalam duduk saja enggak ingat Allah. Bagaimana berdiri, berjalan, kan gitu. Dalam duduk kan lebih konsentrasi. Mestinya dia ingat Allah, kan tenang, gitu. Berbeda kalau dia berjalan, apalagi berlari, kan sulit. Nah, duduk kan tenang. Bagaimana duduk saja dia tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir Allah, apalagi dalam keadaan yang bukan duduk. Ya. Hadis terakhir 837 dari bab adab tidur, adab berbaring, adab duduk, dan adab majlis. Ya, nanti akan dilanjutkan dengan bab ru'yah, bab tentang mimpi. Ya, luar biasa Islam, mimpi aja dibahas. Ya, bahkan bersin dibahas. Ada aturannya, ada faidahnya. Ini tidak dimiliki oleh agama manapun. Wa anhu al-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'ada, barang siapa yang duduk dalam satu maq'ad majlis, lam yadhkurillahi ta'ala fi, lalu dia tidak berzikir kepada Allah dalam majlis itu, kanat alaihi minallahi tira, semakna dengan hadis tadi, dia akan mendapat kerugian, penyesalan dari Allah nanti. Wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullah fihi, barang siapa yang berbaring dan ketika berbaring itu dia tidak ingat Allah, kanat alaihi minallahi tira, maka dia akan mendapat kerugian dari Allah nanti. Ya, ini tidak dibahas oleh beliau fawaidnya, karena semakna dengan hadis sebelumnya. Kita lanjutkan bab 130. Babur ru'ya wa ma yata'allaku biha. Bab tentang mimpi dan apa yang berhubungan dengan mimpi. Tidur. Sesuatu yang kita alami setiap hari. Tentu perlu kita ketahui. Dan inilah Islam mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk mengetahui apa yang setiap hari kita jumpai. Wudu, tayamum, salat, tidur, bangun, mandi, ya, buang air. Ini setiap hari kita alami. Maka berilmu tentang ini besar sekali. Ini al-alim ar-rabbani. Al-alim ar-rabbani mengajarkan kepada kaum muslimin ilmu-ilmu seperti ini. Bandingkan dengan orang-orang hizbiyyin, harakiyyin, tidak peduli dengan ilmu-ilmu seperti ini. Apa yang mereka peduli tentang persatuan umat, tentang ekonomi umat, tentang kesejahteraan umat, ya, tentang sesuatu yang tidak ditemui setiap hari, bukan menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin, itu hanya kewajiban segelintir orang. Ya. Bukan kewajiban kita. Adapun sholat, wudu, tentang darah haid, ini kewajiban semua. Inilah salah. Mengajarkan ilmu yang langsung dipraktekkan oleh kaum muslimin sehari-hari. Salah satunya mimpi tidur. Beliau membawakan satu ayat. ayat ke-23 dari surah Rum. Qala Allah Ta'ala, wa min ayatihi manamukum billayl wal nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah membuat kalian tidur di malam hari dan di malam hari dan di siang. Siang disunahkan tidur juga. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Ya qailulah. Ya qala yakilu qailulata. Qala yaqulu qaulan. Berkata. Qala yakilu qailulata. Tidur siang sebentar. Ya, tidur siang sebentar. Ya mungkin setengah jam. Mungkin 20 menit cukup. Ya, kan enggak perlu 5 jam tidur siang. Saya kira enggak bisa gitu ya. Nah, kecuali sakit atau ada sesuatu dalam dirinya. Kan enggak mungkin 4 jam, 3 jam enggak mungkin ya kan? Mungkin setengah jam. Ya lama-lamanya 1 jam udah seger sekali kita bangun ya kan. Ini untuk membedakan kita dengan kata Nabi, "Qilu fa inna syaitan la yaqilu." Berkailulahlah kalian tidur siang sebentar agar tidak sama dengan syaitan. Maka salah satu sifat syaitan, jin, tidak mau tidur siang, tidak pernah tidur siang. Maka selisihi mereka, jangan sama dengan mereka, tidur siang. Ya. Kalau antum lihat di Saudi, toko-toko habis zuhur tutup, ya. Mungkin sholat zuhur, makan siang segala macam buka-buka habis asar. Ya, buka-buka habis asar. Ah, mungkin mereka mengamalkan dan qailulah. Tidur sebentar. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Ya. Dan untuk menunjukkan bahwa kita tidak terlalu mati-matian mengejar dunia. Sebab kalau diukur dengan dunia, luar biasa ya. Hari ini di Jakarta, 2 jam sudah menghasilkan berapa miliar, ya kan? Itu. Pabrik-pabrik itu kan, kalau sampai berhenti 5 jam aja, kerugian sekian miliar. Mereka bilang rugi ya. Kalau mestinya dapat kok enggak dapat, itu mereka bilang rugi. Gitu. Bukannya ada uang 1 miliar hilang rubuh. Bukan hilang ya. Mestinya enggak dapat jadi enggak dapat karena mesin dimatikan. Mereka bilang rugi. Ya. Dan sering kita mendengar begitu ya. Dengan penyelundupan ini negara dirugikan 5 triliun ya. Padahal negara enggak diambil apa-apanya. Ya gitu ya. Cuman mestinya dapat jadi enggak dapat. Dibilang rugi. Ya. Secara kaidah kan tidak. Mestinya dapat kok enggak dapat bukan rugi. Hadis pertama. Ayat ini ditafsirkan oleh beliau dengan menyerupakan tidur dengan apa dulu? Tidur disamakan oleh Nabi dengan iya, tidur itu saudaranya. Tidur itu saudaranya mati. Ya, sudah lewat pembahasan. Secara kasat mata dan secara goib. Secara apa yang bisa dilihat oleh mata kita dan secara goib. Secara apa yang dilihat oleh mata kita ya. Antara orang tidur dengan orang mati sama-sama tidak melihat, sama-sama tidak mendengar, sama-sama tidak merasa dan seterusnya. Itu yang bisa dilihat. Secara goib, orang yang tidur dengan orang yang mati sama-sama apa? Sama-sama berada di genggaman tangan Allah. Apanya? Ruhnya. Roh orang yang sudah mati dan roh orang yang sedang tidur sama-sama berada di genggaman tangan Allah. Ayatnya, hadisnya sudah kita baca. hanya yang mati tidak dilepas lagi kecuali nanti yaumil qiyamah, kebangkitan. Adapun yang tidur dilepas lagi. Iya, 838. Hadis 838. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini dari 835, 836, 837, 838, semuanya dari Abu Hurairah. Bahkan sampai 839. Ya, bahkan sampai 840. Ya, semuanya riwayat Abu Hurairah. Orang sahabat yang sangat rakus, sama sangat tamak terhadap ilmu. Dan ini bukan hanya diketahui oleh Nabi dan para sahabat, tapi diketahui oleh setan, diketahui oleh jin. Ya, pernah dalil tentang ayat kursi, hadis tentang ayat kursi, di mana jin ketika ditangkap oleh Abu Hurairah itu dalam bentuk manusia jinnya, ya, yang ketiga kalinya, yang hari ketiganya, maka jin itu mengatakan, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kalau engkau lepaskan aku, akan aku ajarkan satu ilmu. Nah, jin ini tahu siapa Abu Hurairah. Sama jin-jin sekarang ini tahu siapa antum, siapa saya, siapa si A, si B, si jin-jin tahu. Kan di sekeliling kita hidup. Ya, melihat kita. Kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita. Mereka tahu ini si A, ini si B, ini rajin sholat, ini malas-malasan, ya, yang ini begini begitu. Kelihatan, tahu. Ya. Maka jin selalu menghindar. Jin selalu menghindar kalau berpapasan dengan siapa? Umar. Nggak tahu siapa Umar. Inilah Abu Hurairah. Seorang sahabat yang kerakusannya terhadap ilmu bukan hanya diketahui oleh Rasul dan para sahabat, tapi juga diketahui oleh jin. Maka jin bilang begitu. Ya. Coba kalau Abu Hurairah ini rakus makanan, jinnya akan mengatakan, lepaskan, saya akan kasih makanan, gitu. Ya. Enggak, lepaskan, aku akan berikan satu ilmu. Dan betul. Karena Abu Hurairah sangat rakus terhadap ini. Ya, sabda Nabi SAW ketika Abu Hurairah bertanya tentang salawat. Hadis 838 ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwah, tidak tertinggal nubuwah." Apa nubuwah? Kenabian ini tidak akan tertinggal. Artinya habis. Kenabian tidak akan ada lagi. Maksudnya ketika beliau sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, tidak ada kenabian lagi. Ya. Tidak ada nubuwah kenabian. Kecuali mubasyirah. Yang tinggal hanya mubasyirah. Apa mubasyirah? Ditanyakan oleh para sahabat. Qalu wa ma mubasyirah? Ya Rasul, apa mubasyirah? Nabi menjawab, ar-ru'ya shalihah. Mimpi yang benar. Mimpi yang benar ini bagian dari nubuwah. Sisa-sisa kenabian. Artinya sesuatu yang datang dari Allah dan itu benar. Itu. Ya. Maka perasaan, kemudian apalah, feeling, ya. Enggak, yang ada tinggal mimpi. Yang ada mimpi. Mimpi masih ada. Kenapa? Karena tidak mungkin ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. kenabian ini habis. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Berbeda dengan kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ya susu alaihimul anbiya. Nabi di tengah-tengah mereka itu susul menyusul. Meninggal nabi yang satu, disusul nabi berikutnya, disusul nabi berikutnya. Bahkan nabi yang satu belum meninggal, sudah ada nabi berikutnya. Siapa contoh? Bertemu kan? Nabi Musa bertemu dengan Nabi Harun, bertemu dengan Yusa bin Nuh. Inilah Bani Israel, ribuan. Yeah. Bahkan Ibnu Abbas menghitung nabi yang bukan Bani Israel berapa? Kira-kira 11 atau 12. Selebihnya ribuan Bani Israel semua. Yang bukan Bani Israel 11 atau 12. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Yakub tentu bukan Bani Israel, tapi Israelnya. Yakub bukan Bani Israel, tapi Israelnya. Karena Bani Israel artinya anak-anak Israel. Maka sebuah kesalahan besar kalau kita mencaci maki Israel, menghujat Israel, menjelek-jelekkan Israel. Ini kesalahan besar. Berarti kita menjelek-jelekkan seorang nabi, Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Ya, maka haram bagi kita menjelek-jelekkan, menghujat, mencaci maki, melaknat, mengutuk Israel. Yang biadab, yang buruk, yang kurang ajar bukan Israel, tapi Bani Israel al-Yahud. Lihat kaum muslimin terkecoh dengan propaganda mereka. Siapa yang menamakan dirinya Israel? Mereka sendiri. Kaum muslimin terkecoh. Ya, sebut mereka Bani Israel atau Yahudi. Jangan Israel. Ya. Sama dengan Syiah. Orang Syiah senang dikatakan Syiah. Nah, Syiah artinya kelompok, golongan. Syiah yang dimaksud golongannya, menurut mereka golongan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak bangga menjadi golongan Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tidak mulia menjadi golongan Ali bin Abi Thalib? Ya, maka para ulama tidak suka menyebut mereka sebagai Syiah, tapi Rafidah. Rafidah artinya menolak, karena mereka menolak ajakan imam mereka Zaid bin Hasan bin Ali Zainal Abidin, yang mengajak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, mengajak mereka untuk memuliakan, menghormati Abu Bakar dan Umar, mendoakan Abu Bakar dan Umar. Ini imam mereka, ditolak oleh mereka. Maka para imam menyebut mereka sebagai penolak atau Rafidah. Nah, inilah Bani Israel ya susu alaihimul anbiya, susul menyusul para nabi di tengah-tengah mereka ribuan. Nah, adapun kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah menyisakan nubuwah apa? Ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar. Ya. Dan mimpi yang benar sifatnya apa? Jadi mubasyirat, kabar gembira. Mimpi yang baik, mimpi yang benar sifatnya hanya kabar gembira. Bukan apa? Bukan perintah, bukan larangan, bukan menghalalkan, bukan mengharamkan. Tidak. Isinya cuma kabar gembira. Sebab kalau isinya menyuruh, melarang, memberitakan tentang agama ini, berarti wahyu belum putus. Padahal Nabi mengatakan wahyu putus sepeninggal au kam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sering kita dengar, aku mimpi disuruh datang ke tempat ini, berarti kan menyuruh. Aku mimpi dilarang ke tempat ini, aku mimpi disuruh begini, disuruh begitu. Batin, Mimpi itu sekedar kabar gembira. Sudah 9 tahun nikah, gak punya anak. Tiba-tiba mimpi gendong anak. Ya. 2 minggu, 3 minggu setelah itu, istrinya hamil. Nah, kabar gembira. Diberi kabar gembira. Bukan berisi ajal. Ya. Ini satu-satunya mimpi yang bisa dipegang. Satu-satunya mimpi yang datang dari Allah. Dan itu pasti mimpi. Dan pasti itu mimpi baik. Dan pasti itu mimpi baik. Mimpi buruk pasti dari syaitan. Mimpi buruk pasti dari syaitan. Ya. Namanya juga kabar gembira, mubasyirah. Enggak mungkin kabar buruk. Ya. Mimpi kita anak kita mati misalnya, mimpi 3 bulan kemudian anak kita betul-betul mati, ini jangan dihiraukan, jangan dihiraukan, ya. Kabar gembira. Dan sunnah bagi kita kalau mau menceritakan kepada siapa? Kepada orang yang cinta kepada kita, kita cinta kepada dia, yang tidak mungkin dia iri kepada kita. Adapun kepada orang yang bisa iri kepada kita, jangan. Mana dalil? Larangan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya. Ketika Nabi Yusuf mimpi, inni ra'aitu ahada asara qawqaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat 11 bintang, berikut bulan, berikut matahari, semua sujud kepadaku. Ya, mimpi baik apa buruk? Baik. Baik. Dan hari itu adalah masa di mana sujud kepada sesama manusia masih diperbolehkan. Sujud kepada manusia sudah tidak diperbolehkan lagi. Mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Isa masih boleh. Ya. Maka orang-orang Kristen Nasoro di Yaman disaksikan oleh Mu'ad bin Jabal asal bertemu dengan para pendeta pastor sujud. Bukan nyembah, bukan, menghormati. Ya, sama kalau di kaum kita cium tangan, kita salaman, berpelukan, menghormati, sujud menghormati. Boleh. Maka hari pertama Mu'ad bin Jabal kembali ke Madinah bertemu dengan Nabi, langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi melarang. Nah, Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpi baik itu kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu saudara-saudara abang-abangnya Nabi Yusuf apa? Tidak suka ngiri kepada Nabi Yusuf. La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan bikin tipu daya. Dan betul kan? Dan mimpi itu menjadi kenyataan sekian puluh tahun setelah itu. Ya. Justru Nabi Yusuf yang memberitahukan pada ayah ibunya, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Setelah sekian puluh tahun Nabi Yusuf setelah dibuang di sumur, diambil sebagai budak, dijual, dibeli oleh Al-Aziz di Mesir, kemudian digoda oleh seorang wanita cantik Zulaikha dan seterusnya di penjara, akhirnya menjadi pembesar, salah satu pembesar kerajaan yang mengurusi masalah makanan, ya. Nah, sampai satu ketika di mana ayah ibu beliau bersama 11 saudara beliau datang ke Mesir, dan bertemu dengan Nabi Yusuf yang sudah menjadi pembesar. Mereka semua tidak tahu kalau ini Yusuf, karena waktu dibawa itu kan masih kecil. Sekarang sudah dewasa, tentu lupa. Mereka sujud. Ayah ibu Nabi Yusuf, berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ini takwil mimpiku dulu ini, wahai ayah. Dari sini keluar hukum bahwa takwil artinya, takwil artinya tafsir. Takwil artinya tafsir. Yakin ditakwilkan dengan mati, itu tafsir. Ya. Bukan tangan Allah berarti kekuasaan Allah. Ya. Ini takwil yang batil. Ya, takwil itu tafsir. Maksudnya apa? Itu takwil. Bukan bersemayam ditakwil dengan menguasai. Bukan turun sepertiga malam di langit dunia yang turun kekuasaannya, bukan. Ya. Adapun mimpi buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Kenapa? Karena gak ada apa-apanya. Jangan diceritakan. Walau sama istri, walau sama suami, walau sama anak, jangan. Ya, jangan diceritakan. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Hadisun nafsi. Ya. di sini juga Imam Bukhari, tapi sepertinya tidak dibawakan oleh beliau. Mana yang ada artinya tadi yang satu, yang dari Allah, busra min Allah. Adapun takwibus syaitan, rasa takut yang datang dari syaitan, ini tidak ada artinya. Maka tidak perlu digubris, tidak perlu diperhatikan. Ya, abaikan saja. Jangan diceritakan kepada siapapun. Dan disunahkan ketika terbangun mendusin, merubah posisi kita, kemudian meludah tipis ke kiri, kemudian bertawaf, kemudian wudu, kemudian sholat. Ini yang terbaik. Ya, apabila kita mimpi itu. Atau yang terakhir yang juga tidak ada artinya, hadithun nafs, mimpi yang datang dari diri kita. Ya, mimpi yang datang dari diri kita. Kita hobinya burung, beli burung, ya. Asal mimpi ketemu burung. Ya. Nah, ini enggak ada artinya. Mimpi-mimpi. Mimpi yang tidak ada artinya. Yang kedua, ar-ru'ya la yaraha illa al-mu'min. Yang ar-ru'ya, yang mimpi yang salihah, mimpi yang benar, itu tidak dilihat kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dilihat oleh seorang kafir, sedikit sekali. Ini sebagai tanda bahwa Allah memuliakan hambanya yang beriman. Yeah. Maka mimpi seperti ini dialami oleh orang-orang mukmin, tidak dialami oleh orang-orang kafir, kecuali sedikit sekali, dan biasanya kemudian dia masuk Islam beriman. Ya, bagaimana mimpi beberapa sahabat sebelum mereka masuk Islam. Yang terakhir, ayat ar-ru'ya juz'un min ajza'in nubuwwah. Ar-ru'ya, mimpi yang benar, merupakan satu bagian di antara bagian-bagian kenabian. Nanti akan bawakan hadis berikutnya, 46 tanda-tanda kenabian, 46 bagian kenabian. Salah satunya adalah mimpi yang benar. Ya. Dan ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa diusahakan. Jadi betul-betul pemberian dari Allah. Ya. Bahkan tidak ada doanya. Ya. Doa apa yang kita baca supaya dapat mimpi yang baik? Ya, saya tidak tahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Untuk hadis berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang 46, ya, 46 tanda-tanda kenabian, nubuwah. Kemudian adab-adab ketika kita mimpi buruk. Nah, kemudian pembagian apa mimpi tadi ada, ya. Apakah majlis yang di dalamnya bercampur orang Islam dan non-Islam juga perlu dibacakan doa kifaratul majlis? Iya, kan masing-masing. Kita yang muslim yang membacakan, mereka yang kafir tentu tidak, biarkan saja, ya kan. Dan membaca masing-masing. Seperti nanti kita berdiri dari majlis ini, kan kita baca masing-masing. Dan tidak perlu dipimpin. Apakah kitab kamus mimpi itu sahih? Sekarang banyak beredar kamus-kamus mimpi yang digandrungi umat. Tidak sahih. Jadi mimpi itu tidak ada, takwil mimpi itu tidak ada patokannya, tidak ada bakunya, tidak ada pakemnya. Artinya mimpi apa saja bisa ditakwilkan apa saja. Oleh karena itu beberapa imam mimpi berbeda, tafsirannya sama, akan menjadi ahli hadis. Yang satu mimpi seperti Imam Syafi'i ya, mimpi membongkar makam Nabi. Imam Bukhari mimpi Nabi berjalan disapu dari belakang. Tafsirannya sama, padahal mimpinya berbeda. Maka tidak ada kaidahnya, tidak ada patokannya. Kalau mimpi kebanjiran maka akan dapat terjadi, nah, ini enggak benar. Mimpi nikah maka akan ada yang meninggal keluarganya, nah, ini batil. Wajib bagi kita mengingkarinya. Dan tidak boleh mentakwilkan kecuali dengan baik. Ya. Mimpi baik boleh ditakwil, tapi takwilannya juga harus baik. Nikah baik apa tidak? Baik. Kok ditakwilkan dengan mati? Masih kan tidak baik. Ini Pak. Bagaimana dengan kegiatan kantor seperti rapat, latihan dan lain-lain? Apakah juga berdosa ketika tidak berzikir dan selawat? Tadi umum ya, umum. Kalau pengajian seperti ini ya tentu dari awal sampai akhir kita membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ya kan? Justru ketika rapat itu kita disuruh memuji-muji Allah masing-masing kita atau yang membuka rapat. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Bacakan saja. Bacakan, membaca sendiri dengan niat meruqyah. Karena membaca tidak meruqyah dengan membaca meruqyah sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Bedanya apa? Niatnya. Bacanya sama. Ya, taktil, fasih, makhrajnya benar. Bagaimana hukum sujud syukur bagi pemain bola yang mencetak gol? Oh, ya kalau senang-senang saja ya, senang sesuatu yang permainan itu kan. Jangan terlalu besar-besarkan. Puji syukur kan sesuatu yang besar. Allah. Bagaimana jika kerja pada perusahaan IT yang dimana salah satu bisnisnya mensupport IT perusahaan perkreditan? Kalau di bagiannya apa? Kalau di bagiannya apa? Kalau perbagiannya banyak, antum bagian bersih-bersih, sama kalah. Antum bagian yang lain. Tapi kalau bagian menangani itu ya kalah. Sama ketika ada supermarket besar, jualan barang-barang yang halal, ada di pojokan sana jual babi. Nah, maka ketika kita bekerja di menjaga di barang-barang yang halal, boleh. Menjaga di babi itu haram. Bagaimana cara memahami bahwa seorang pemimpin itu tidak mengefek bagi suatu pemerintahan, sementara sudah ada kepala kita, kalau pemimpin itu dipegang sama pemimpin yang zalim, maka kita bisa lihat seperti contoh Nabi Yusuf. yang dimaksud oleh para a'immah di sini adalah agama. Yang dimaksud oleh para a'immah ini adalah agama, bukan badan. Bukan badan. Kalau badan zalim, ya iya. Nah, di surah pun kan kita harus melihat dari awal. Coba kalau rakyat Al-Sunnah gak usah turun ke jalanan, kan gak akan terjadi seperti sekarang ini. Mereka kan terkena ikut-ikutan apa yang ada di Mesir, apa yang ada di Libya, ya kan? Nah, lalu ikut-ikutan, gak terjadi gak? Coba kalau gak usah, anak pemimpin Syiah, apakah mampu dia membuat rakyatnya Syiah? Ya? Tidak. Antum gak usah takut nyebar SMS, ini darurat nih, daripada nanti tokoh Syiah ini jadi salah, jadi DPR, ya, nggak apa-apa, malah bagus. Kenapa? Kalau dia dari DPR, kalau dia dari pemimpin, kan sibuk dunia tuh, rapat komisi A, rapat komisi B, nggak dakwah lagi. Justru yang bahaya kalau dia dakwah, yang bahaya kalau dia seperti ini. Dia berbicara, orang mendengar atas nama agama, itu bahaya. Kalau dia masuk di pemerintahan, kan sibuk dunia. Seperti saudara-saudara kita yang 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dari masjid ke masjid mengajarkan fikih sunnah kita tauhid, lalu masuk parlemen, masuk ke kabinet, Islam dapat apa? Islam dapat apa? Mereka enggak sempat ngajar lagi. Mereka sibuk dengan ini itu urusan dunia. Maka wajib kita yakini bahwa pemimpin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, contoh besar siapa? Raja Najasyi. Kurang apa lagi raja? Raja Habsyi, Raja Najasyi. Masuk Islam. Sanggup mengajak rakyat masuk Islam? Tidak sanggup. Beliau masuk Islam sendiri dan meninggal disolati oleh Nabi SAW secara gaib dari Madinah. Karena apa? Karena beliau tidak ada yang nyolatin. Semuanya Kristen semua. Ini bukti bahwa pemimpin tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap akidah umat. Oleh karena itu, jangan terlalu membesar-besarkan masalah itu. Justru yang besar itu dakwah. Dakwah. Ketika satu saat salaf sabar dakwah dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar, justru itu yang besar. Ini yang bisa merubah akidah umat, yang bisa merubah dari sunnah, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid. Ini bukan komisi A, komisi B, bukan aturan-aturan. Aturan hanya merubah aturan, tidak bisa merubah akidah. Akidah kan tidak bisa dipaksakan. Yeah. Maka sesuatu yang salah. Yeah. Tidak usah mengikuti kaidah demokrasi. Yeah. Baru kita berlepas diri. Di daerah Tangerang ada orang disebut kiai, dia kalau merupiah pasien bisa keluar penyakitnya seperti kritil, paku, beling. Nah ini kan udah lama ya. Ini mah orang udah tahu semua ya. Ini bisa-bisa mereka kan. Ini kata Gustav Hoff. Dan jirannya sama, mau penyakit apa aja yang keluar beling, paku ya. Kenapa enggak yang lain gitu ya, batu karang atau apa, susah ketika nyarinya kali ya. Nah ini bukti dusta. Di antara iman kepada Rasulullah adalah meyakini bahwa Allah mengutus kepada setiap umat seorang Nabi atau Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Apakah itu berarti Nabi atau Rasul bukan hanya dari Bani Israel atau Bani Ismail? Iya. Kan ada kaum Ad, Nabi Hud, kan? Ada kaum Soleh, kaum Samud, Nabi Soleh. Ada Nabi Idris, Nabi Ibrahim, ya. Bukan Bani Israel. Bani Israel kesini. Bani Israel kesininya dan Bani Ismail. Tidak semuanya Bani Israel tentunya, cuma Bani Israel yang terbaik. Ya, Yesus alaihiul anbiya, para nabi dan rasul selalu ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana hukum menurut syar'i tentang terapi hipnotis untuk menghilangkan trauma masa lalu dan unsur negatif yang ada pada diri seseorang? Hipnotis yang menguasai pikiran manusia ini jelas sihir. Sihir haram dilakukan. Bagaimana kalau ada manfaatnya? Korupsi ada manfaatnya. Minum khamr ada manfaatnya. Apakah khamr dan judi ada manfaatnya? Ada. Siapa yang bilang? Umar bin Khattab. Ya, bahwa di dalam khamr dan judi itu ada manfaatnya. Apakah kemudian kita mengatakan halal boleh? Sesuatu yang ada manfaatnya tidak otomatis. Ya. Apa maksud ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ali adalah kunci ilmu? Karena hadis ini digunakan oleh orang Syiah untuk merendahkan sahabat yang lain. Kalau beliau dikatakan kunci ilmu, apakah Abu Bakar bukan kunci? Apakah Umar bukan kunci? Kalau seandainya ini sahih, betul beliau kunci ilmu. Abu Bakar, Umar, kunci ilmu. Kan ilmu-ilmu Nabi banyak yang direkam oleh Abu Bakar. Ilmu-ilmu Nabi banyak yang ada pada diri Umar, pada diri Utsman, pada diri Ali dan seluruh sahabat. Seluruh sahabat mengetahui, memahami ilmu-ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkhususkan Ali bin Abi Thalib ini batu. Ya, termasuk imam. Apakah Ali bin Abi Thalib imam? Ya, jelas. Jangankan Ali bin Abi Thalib, Bukhari imam, Syafi'i imam, apalagi Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak boleh menafikan Abu Bakar. Abu Bakar juga imam, Umar juga imam. Oleh karena itu, jika imam ini disematkan hanya pada Ali bin Abi Thalib, maka ini batil. Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Ali, ini terkena istilahnya Rafidah. Kan banyak istilah Rafidah yang hari ini diucapkan oleh kaum muslimin. Salah satunya Imam Ali karamallahu wajhah. Ya. Nah, termasuk Madinah Munawwarah ini juga tidak waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bir Ali, bukan Dhul Khulaifah tapi Bir Ali. Banyak istilah-istilah yang dari mereka dan banyak diucapkan oleh kaum muslim. Wallahu ta'ala. Ya, itu saja. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.